وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada-Nya atas kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa terus Ia berikan kepada kita sekalian, sehingga di antara kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita, kita masih mampu untuk berkumpul di masjid ini, di malam ini di masjid ini, untuk bersama-sama mempelajari agama Islam, memperdalam wawasan kita tentang Islam, tentang agama kita, yang mana wawasan tersebut kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Kemudian ikhwani fiddin, barakallahu fikum, dalam kesempatan menggantikan pemateri utama, seperti biasa kita membaca sebuah karya kepunyaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar di negara Saudi Arabia, pembaharu yang sangat berpengaruh pada negara Saudi Arabia, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, yaitu karya tulis beliau yang berjudul Al-Usul Al-Thalatha, tiga prinsip mendasar yang harus diketahui dan menjadi sebuah kewajiban untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Qulifitina azani wa azakumullah, dalam pertemuan terakhir jika tidak salah kita telah menerangkan atau membaca keterangan dari penulis tentang dalil-dalil Al-Quran untuk beberapa ibadah-ibadah yang beliau sebutkan. Di antaranya adalah dalil ibadah tawakal, kemudian dalil ibadah rohbah, dalil ibadah rohbah, dan dalil ibadah khusyuk. Sekarang kita masuk pada dalil ibadah selanjutnya. Di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Ia cintai, ibadah yang Ia perintahkan, ada yang namanya ibadah khusyuk. Khusyuk dari segi arti tidak jauh berbeda dengan khauf, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang ada pada hati kita kepada-Nya. Al-khasyyah barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-khasyyatu hiya al-khauful mabni 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhsha wa kamali sultani. Yang namanya ibadah khasyyah adalah rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan terhadap keagungan yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Saya ulangi, definisi daripada ibadah khasyyah adalah rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan akan keagungan orang yang kita takuti dan pengetahuan terhadap kesempurnaan kekuasaan orang yang kita takuti. Hal ini barakallahu fikum menjadi perkara yang sedikit berbeda dengan ibadah khauf. Ada di sana namanya ibadah khauf. Khauf juga artinya takut. Al-khasyyah juga artinya adalah takut. Namun di sana ada sisi perbedaan antara khauf dengan khasyyah. Apabila khauf, ini adalah ibadah yang umum, rasa takut seseorang, itu namanya al-khauf. Akan tapi kalau yang namanya khasyyah adalah rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan. orang yang kita takuti, kita harus tahu bahwasanya dia mampu untuk melakukan beberapa hal kepada kita. Namun yang namanya khauf tidak mesti ada pengetahuan terhadap orang yang ditakuti. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan sesungguhnya hamba-hamba Allah yang punya rasa khauf. Bukan, akan tapi ia firmankan sesungguhnya hamba-hamba Allah yang punya rasa khasyah adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama rasa takut yang ada pada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Karena para ulama mengetahui banyak hal. Mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui banyak hukum-hukum agama, dan itu membuat mereka semakin memiliki rasa besar dalam khusyahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyul ulama bi'azamatihi wa kamali sulthanihi. Bahwa siapa para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui dengan sebenar-benarnya akan keagungan dan kesempurnaan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yattadhih al-farqu bainahuma, dan akan semakin jelas perbedaan antara khauf dengan khasyah, yang mana dalam bahasa Indonesia diartikan sama-sama takut. Akan lebih jelas perbedaannya apabila kita misalkan kita contohkan, fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun alayka am la fa hadha khauf. Apabila kamu takut terhadap seseorang dan kamu enggak tahu orang ini bisa memadharatkan kamu atau tidak, ini namanya khauf. Ya, takut kepada seseorang yang enggak tahu apakah dia bisa membahayakan kita atau tidak, itu namanya khauf. Wa idza khifta min syakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaik fa hadhihi khashyah. Dan apabila kamu takut kepada seseorang yang memang kamu tahu dia mampu untuk memberikan mara bahaya kepadamu, itu namanya khasyah, bukan khauf. Nah, sehingga ada sedikit perbedaan antara khauf dan khasyah dari segi praktiknya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memiliki rasa khasyah. Di mana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-150 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhshawhum wakhshawni." Wahai segala manusia, janganlah kalian takut kepada mereka, yakni kepada orang-orang musyrikin. Janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kalian kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sekalian untuk memiliki rasa khasyah kepadanya, yang mana rasa khasyah tadi sebagaimana kita terangkan adalah rasa takut yang dipupuk dengan ilmu. Semakin kita memperbanyak waktu kita untuk mempelajari ilmu, berarti di situ juga kita semakin besar usahanya untuk mewujudkan rasa khasyah yang ada pada diri kita. Sehingga dalam firman Allah surat Al-Baqarah, "Fala takhshawhum wakhshawni," dan janganlah kalian khasyah kepada mereka, namun khasyahlah kalian kepadaku. Di sini ada faedah yang tersirat juga, yaitu anjuran bagi hamba-hamba Allah untuk banyak memperbanyak atau memperbanyak mempelajari ilmu agama. Ada faedah di sana, anjuran bagi hamba-hamba Allah untuk memperbanyak mempelajari ilmu agama. Karena tidak mungkin rasa khasyah, rasa takut ada pada seseorang kecuali apabila dia mengetahui akan keagungan zat yang ia takuti. Dalam hal ini, zat yang kita takuti adalah Allah Subhanahu wa taala, maka pupuklah, perbanyaklah keilmuan kita terhadap keagungan yang Allah Subhanahu wa taala miliki dengan mempelajari akidah dan tauhid. Itulah ibadah al-khasyah. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh adalah al-inabah. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Dan dalil untuk ibadah inabah adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Allah berfirman, wanibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya. Ibadah al-inabah, ibadah inabah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah adalah ar-ruju' ila Allah taala bil qiyam bi ta'atihi wa ijtinab ma'siyatihi wa hiya qaribatun min ma'na at-taubah. Ya, namanya ibadah inabah adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Saya ulangi, ibadah inabah adalah kembali setelah melakukan kesalahan, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Sehingga ikhwani fiddin barakallahu fikum, antara ibadah inabah dengan taubat itu sedikit mirip, ya. Walaupun ada perbedaan di sana, yang penting sekarang kita ketahui saja yang namanya inabah dengan taubat maknanya hampir-hampir mirip. Setelah seseorang melakukan perbuatan dosa, setelah seseorang melakukan kesalahan, maka dia dituntut untuk berinabah. Dia dituntut untuk bertaubat atau berinabah, yaitu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang tadinya dia tinggalkan, atau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang tadinya dia lakukan. Dan ibadah inabah ini adalah ibadah yang mulia, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kaum muslimin, memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa al-inabah kepada Rabb mereka. Dalam surat Az-Zumar yang kita baca tadi, wanibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian, yakni kembalilah kalian kepada Rabb kalian dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepadanya, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Nah, itulah ibadah al-inabah. Kemudian ibadah selanjutnya ikhwan adalah ibadah al-isti'anah. Al-isti'anah adalah meminta pertolongan, meminta pertolongan. Dalil ibadah isti'anah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yang sering kita baca, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami beristi'anah. Maknanya, dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Di sini ikhwan barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan kaum mukminin, ucapan yang sangat bagus dari kaum mukminin, yaitu mereka hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal peribadatan, tidak mempersembahkan peribadatan mereka kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mempersembahkan permintaan tolong mereka kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah isti'anah, yaitu meminta pertolongan, ada perincian yang bagus yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan dalam kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, al-isti'anatu talabul aun wa hiya anwa'. Meminta pertolongan secara umum dalam agama ini terbagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mewujudkan permintaan tolong kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menjelaskan, al-isti'anatu al-mutadhamminatu likamali dhulli minal abdi li rabbihi. Apabila seseorang ingin mempersembahkan isti'anahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia meminta pertolongan kepada Allah dengan penuh merendahkan diri kepadanya. Merendahkan diri kepadanya, maknanya kita benar-benar merasa butuh terhadapnya. Jangan sampai kita meminta pertolongan dan di hati kita tidak ada rasa butuh terhadap pertolongan tersebut. Apabila memang kita berharap pertolongan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rendahkanlah diri kita di hadapannya serendah mungkin. Likamali dzul, dengan sesempurna-sempurnanya kerendahan. Sempurnakan kerendahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau meminta pertolongan kepadanya. Wa tafwidul amri ilaih, dan angkatlah, serahkanlah urusanmu kepadanya. Maknanya setelah engkau merendahkan diri kepadanya, serahkanlah urusanmu kepadanya. Panjatkan kebutuhanmu, panjatkan hajatmu, serahkan semuanya kepada Allah. Wa i'tiqad kifayatihi, dan yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupimu. Tatkala engkau benar-benar jujur meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, dan engkau menyebutkan hajat-hajat yang engkau perlukan, dan engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan, maka pasti di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Dalam segala hal kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang susah kita hadapi. Problem-problem keluarga atau problem-problem dalam masalah pekerjaan susah untuk kita hadapi. Jangan putus asa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tayasu min rahmillah," dan janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya pencipta. Kita masih punya pengatur. Kita masih punya zat yang senantiasa mengurusi kita, memberikan rezeki kepada kita. Kenapa kita lupa kepadanya tatkala kita merasa kesusahan? Apa susahnya kita untuk beristianah kepadanya? Rendahkan dirimu di hadapannya dengan melakukan ibadah-ibadah salat. Rendahkan dirimu tatkala sujudmu dengan serendah-rendahnya. Anggaplah dirimu adalah orang yang sangat hina di hadapannya. Karena memang dirimu sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Kita maha kurang, kita maha hina. Anggaplah diri kita seperti itu. Kemudian setelah kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya, panjatkan kebutuhan kita kepadanya. Dan yakinilah, setelah kita melakukan dua hal tadi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Tatkala seseorang menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi sebuah kesukaran, menghadapi sebuah problem permasalahan, kemudian dia melakukan istiara dengan jujur, sejujur-jujurnya, itulah tanda akan tauhid yang ada pada hatinya. Semakin sering seseorang meminta pertolongan kepada Allah dengan gambaran yang seperti ini atau kurang lebihnya, maka itu adalah tanda akan kuatnya tauhid orang tadi. Nah, wa hadhihi la takunu illa lillahi ta'ala. Permintaan tolong dengan cara yang seperti ini, dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat surat Al-Fatihah yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Khusus berarti isti'anah dengan model seperti ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selainnya. Sehingga apabila seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada kuburan, dengan gambaran yang sudah kita sebutkan, merendah-rendah betul di hadapan kuburan tadi, ya, melankan suaranya, merendahkan jasadnya, merendahkan jasmaninya, sujud tersungkur di hadapan kuburan tadi. Kemudian tatkala sujud tersungkur, dia memanjatkan kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan, memanjatkan hajat-hajat yang ia butuhkan kepada kuburan tadi. Ketahuilah, itu adalah jenis kesyirikan. Ketahuilah, itu adalah jenis kesyirikan. Begitu pula tatkala seseorang meminta pertolongan kepada orang lain, kepada raja, dengan gambaran yang seperti ini, merendah betul sampai sujud. Tatkala sujud sampai dia benar-benar memanjatkan kebutuhan kepada raja tadi, Seperti ini. Sebagaimana dia meminta pertolongan kepada Allah. Hal ini tidak diperbolehkan. Itu termasuk kesyirikan. Meminta pertolongan dengan gambaran yang sudah disebutkan tadi, itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Nah, kemudian ikhwan barakallahu fikum, yang kedua jenis meminta pertolongan dalam agama ini, yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluk ala amrin yaqdiru alaih, meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara yang dimampui olehnya. Kita minta pertolongan kepada seseorang di mana orang tadi mampu untuk menolong kita. Hal ini barakallahu fikum, hukumnya adalah diperbolehkan bagi orang yang meminta pertolongan apabila dia memang betul-betul membutuhkan, dan menjadi perkara yang sunnah untuk dilakukan bagi orang yang dimintai tolong. Saya katakan tadi, kepada orang yang meminta pertolongan hanya sekedar boleh, bukan sunnah, kecuali dalam perkara-perkara yang sifatnya adalah meminta pertolongan sunnah. Adapun kepada orang yang dimintai tolong, walaupun perkaranya adalah mubah, menjadi perkara yang terpuji apabila orang yang dimintai tolong tadi mengabulkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Apabila ada saudaramu meminta pertolongan kepadamu dalam hal-hal kebaikan, saudaramu terlilit hutang, sudah jatuh temponya, dia belum memiliki harta yang digunakan untuk membayar hutang tadi, kemudian saudara Anda datang kepada Anda meminta pertolongan kepada Anda dan Anda mampu untuk membantunya, maka berlakulah firman Allah dalam surat Al-Maidah tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan, bantu apabila kita mampu. Ada saudara kita meminta pertolongan untuk kita membantu pekerjaannya, meringankan pekerjaannya, dan kita mampu untuk melakukannya. Kita memiliki waktu, kita memiliki tenaga untuk berpartisipasi, maka ambil bagianmu dari ta'awun tersebut, terlebih apabila itu adalah sifatnya ta'awun ala amrin jama'i, tolong menolong dalam perkara yang sifatnya adalah bersama-sama jama'i, aktivitas masyarakat, kegiatan masyarakat. Contohnya gotong royong untuk membangun pondasi masjid. Ini lebih ditekankan. Ini lebih ditekankan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah kalian dalam perkara kebaikan dan ta'awunlah kalian dalam perkara ketakwaan. Ada himbauan untuk saling berpartisipasi jamaah masjid ini, contohnya memiliki jadwal, dibagi-bagi jadwal mereka untuk membersihkan masjid sepekan satu kali, dan itu sama sekali tidak mengganggu waktu kita, meluangkan waktu sepekan sekali untuk membersihkan masjid yang kita biasa sholat di dalamnya. Jika ada himbauan seperti itu, laksanakan. Selama itu mampu untuk kita lakukan. Berbeda hal apabila kita tidak mampu untuk melakukannya. Kan, tapi mungkin kalau sepekan sekali mampu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Begitu pula apabila ada saudara kita sakit, tetangga kita sakit, tidak memiliki biaya yang cukup untuk memeriksakan dirinya, memeriksakan dirinya tadi ke rumah sakit, terhalang oleh biaya, dan kita tahu si fulan membutuhkan, dan kita memiliki sedikit harta yang kiranya mampu meringankan beban orang tadi, ta'awun, ta'awun ala birri wat taqwa. Terlebih apabila orang tadi meminta pertolongan kepada kita, dan kita sebagai seorang muslim yang disyariatkan untuk memiliki rasa perhatian kepada muslim yang lainnya, harusnya peka apabila ada saudara kita yang terlihat membutuhkan bantuan, maka jangan nunggu dia minta bantuan baru kita bantu. Bisa jadi dia malu, bisa jadi dia menjaga muruahnya, bisa jadi dia berpandangan meminta-minta itu adalah perkara yang haram, karena ada para ulama yang berpendapat meminta-minta adalah perkara yang haram. Nah, padahal selama kita membutuhkan perkara tadi, maka hukumnya adalah mubah meminta. Namun apabila kita tidak terlalu membutuhkan bantuan tadi, hukumnya adalah makruh meminta-minta. Nah, sehingga barakallahu fikum, apabila kita melihat ada saudara kita ya kesusahan, mengalami sakit, anaknya sakit, orang tuanya sakit, tidak memiliki harta yang cukup untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit, bantu sekadarnya ya, kita mampu. Semoga dengan hal tersebut menjadi pengurang beban bagi orang yang terkena musibah, dan juga menjadi hasungan kepada masyarakat sekitar. Nah, mungkin dengan melihat kita membantunya, masyarakat sekitar juga akan terdorong, terhasung untuk membantu orang tadi. Nah, itulah barakallahu fikum, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, meminta atau saling berpartisipasi dalam pertolongan dalam perkara yang kita mampu. Disyariatkan apabila dalam perkara yang baik, dalam perkara ketakwaan. Dan meminta pertolongan kepada orang yang mampu untuk menolong kita dalam perkara keburukan, ini perkara yang haram. Baik kepada orang yang meminta pertolongan atau orang yang dimintai tolong, haram untuk saling bantu-membantu dalam dosa, dalam permusuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surat Al-Maidah lanjutan ayat tadi yang kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling berta'awun, saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita kaum muslimin untuk berpartisipasi tolong-menolong, bahu-membahu dalam perihal dosa dan kemaksiatan, dalam perihal dosa dan permusuhan, membangun tempat-tempat yang di situ akan dilakukan praktek-praktek yang tidak bagus. Nah, kemudian barakallahu fikum, membantu saudara kita menunjukkan terhadap tempat-tempat yang tidak bagus, itu namanya ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Diancam pelakunya, orang-orang yang bahu-membahu dalam keburukan atau bahu-membahu tolong-menolong dalam permusuhan. Ada saudara kita yang memusuhi temannya, kemudian kita membantu orang tadi untuk semakin membenci orang yang dia benci dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, dengan kata lain adu domba, menghasung orang tadi untuk semakin benci, kemudian menghasung orang lain untuk membenci si fulan, padahal tidak layak untuk dibenci, tidak layak untuk dimusuhi. Tapi kita hasung manusia untuk memusuhi si fulan. Ini ta'awun 'alal udwan, saling tolong-menolong dalam permusuhan, dan itu haram, dilarang dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua ini. Nah, itu yang kedua ikhwan, al-isti'anatu bil makhluq 'ala amrin yaqdiru 'alaihi. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'anatu bi makhluqin hayyin hadirin ghairi qadir. Meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup dan dia ada di hadapan kita, namun dia tidak mampu untuk membantu kita. Apa hukumnya yang seperti ini? Yang seperti ini adalah sia-sia, lahun. Kenapa kita meminta pertolongan kepada orang yang tidak mampu untuk menolong kita? Seperti kita meminta pertolongan untuk mengangkatkan barang kepada orang yang lemah. Gimana? Itu perbuatan yang sia-sia. Atau kita membutuhkan harta yang banyak dalam satu permasalahan, kemudian kita datangnya ke orang yang fakir. Dia hidup, dia ada di hadapan kita, namun dia tidak mampu untuk membantu kita. Maka jangan meminta pertolongan kepadanya, itu perkara yang sia-sia. Nah, kemudian yang keempat ikhwan, al-isti'anatu bil amwat mutlaqan aw bil ahya 'ala amrin ghaibin la yaqdiruna 'ala mubasharatihi. Meminta pertolongan kepada mayit-mayit, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah mati, atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang masih hidup, namun meminta pertolongan terhadap perkara yang gaib, yang tidak mampu orang-orang hidup tadi melakukannya. Seperti seseorang meminta hujan kepada penghuni kubur, atau meminta hujan kepada yang katanya dikatakan sebagai pawang hujan. Meminta hujan kepada penghuni kubur, ini jelas perkara yang syirik. Orang yang sudah dikubur tidak mampu lagi mendengar perkataan orang-orang yang hidup di dunia, karena sudah beda alamnya. Seandainya mampu mendengar pun, para penghuni kubur tidak mampu untuk mengabulkan kepada orang-orang yang ada di dunia, karena sekali lagi beda alamnya. Kita di alam dunia, mereka di alam barzah. Beda alam. Kemudian barakallahu fikum, contohnya yang lain adalah meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup akan dalam perkara yang gaib. Contohnya tadi meminta hujan kepada pawang hujan. Pawang hujan ini makhluk manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur segala urusannya olehnya. Dan dia tidak memiliki bagian sedikit pun dalam hal rububiyah, dalam hal pengaturan alam semesta. Termasuk dalamnya adalah penurunan hujan. Penurunan hujan adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, bukan hak yang lainnya. Hamba-hambanya siapapun tidak memiliki bagian dalam rububiyah sedikit pun. Sehingga yang dinamakan dengan pawang-pawang hujan, atau yang dinamakan dengan wali-wali yang mampu untuk menurunkan hujan, semuanya adalah kitbun wa dajjal. Semuanya adalah kedustaan. Semuanya adalah kedustaan. Mereka tidak mampu untuk menurunkan hujan, karena hujan itu adalah termasuk daripada mintahu ghaibillah, kunci perkara-perkara ghaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan, apalagi menurunkan hujan. Jelas tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini juga bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Di mana orang-orang Syiah Rafidhah yang berkeyakinan mereka memiliki 12 imam yang maksum, yang tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Syiah yang namanya Syiah Isna Asyariyah, atau dikenal di Yaman dengan Syiah Houthi, pemberontak terhadap pemerintah sah yang ada di Yaman. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya 12 imam mereka itu memiliki hak dalam rububiyah. Maknanya apa? 12 imam tadi memiliki andil dalam hal penciptaan, memiliki andil dalam hal pengaturan alam semesta. Ini keyakinan kufur yang ada pada orang-orang Syiah. Sehingga kenapa kita menyatakan orang-orang Syiah bukan Islam? Orang-orang Syiah bukanlah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam. Terkhusus Syiah Itsna Asyariyah namanya, Syiah 12 imam. Keyakinannya tadi, ikhwan, keyakinannya tadi, di antara keyakinan-keyakinan yang sangat membahayakan yang diyakini oleh orang-orang Syiah Itsna Asyariyah, atau jika di Yaman dikenal dengan Syiah Houthi, di Lebanon dengan Hizbullahnya, ya, mereka berkeyakinan bahwasanya 12 imam yang mereka yakini maksum memiliki hak dalam penciptaan. Maknanya 12 imam tadi membantu Allah dalam menciptakan alam semesta. Dan itu disebutkan dalam buku-buku mereka. 12 imam tadi membantu Allah dalam hal pengaturan alam semesta, dalam hal penurunan hujan, pergantian malam dan siang, berjalannya matahari dan bulan. 12 imam tadi memiliki andil. Nah, ini keyakinan kufur, keyakinan rusak. Bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak heran apabila orang-orang Syiah di antara ibadah mereka yang paling mencolok adalah beribadah di hadapan kuburan imam-imam mereka. Karena itulah keyakinan yang mereka yakini terhadap imam-imam mereka, walaupun imam-imam mereka sudah wafat. Sehingga kita lihat orang-orang Syiah lebih mengedepankan untuk pergi berhaji ke Irak dibandingkan pergi berhaji ke Makkah. Karena di Irak kata mereka ada kuburannya Husain, ada kuburannya sahabat Husain bin Ali, dan mereka agungkan, mereka tawaf di sana, mereka berdoa di sana, mereka meratap di sana. Bahkan ada yang mengambil tanahnya kemudian dibawa pulang dijadikan sebagai barang yang dianggap berkah, dijadikan sebagai jimat dapat menangkal bala dan yang lainnya. Keyakinan-keyakinan orang Syiah yang sangat-sangat jauh dari norma-norma keislaman. Nah, al-isti'anatu bil amwat, meminta pertolongan terhadap mayit-mayit, atau minta pertolongan terhadap orang-orang yang hidup dalam perkara gaib yang tidak mungkin mereka mampu mengabulkannya. Kemudian jenis meminta pertolongan yang kelima ikhwan adalah al-isti'anatu bil a'mal wal ahwal al-mahbubah ilallah ta'ala, meminta pertolongan dengan amalan-amalan soleh dan keadaan-keadaan yang dicintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini disyariatkan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Istainu bisabri wassalah, mintalah pertolongan oleh kalian dengan melakukan sabar dan melakukan sholat. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan, apabila kalian ingin cepat ditolong, maka mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara sholat dan kesabaran kalian. Sholat adalah amal soleh dan kesabaran adalah keadaan yang dicintai. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menghasung umatnya tatkala mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan pengkabulan doa, hendaklah mereka meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara amalan soleh yang mereka lakukan. Nah, dengan sholat, dengan sabar. Begitu pula kisah Ashabul Kahfi. Kisahnya Ashabul Kahfi, ya, di mana ada beberapa orang ya masuk ke gua, kemudian gua tersebut tertutup dengan batu. Nah, mulai di situ barakallahu fikum, mereka kebingungan dan mereka ingat mereka itu punya Allah. Mereka punya zat yang menciptakan mereka, mereka punya zat yang mengatur segala urusan mereka, sehingga mereka pun tidak putus asa walaupun keadaan yang betul-betul terdesak. Secara akal tidak mungkin ada yang bisa menolong mereka. Namun sekali lagi mereka ingat kepada Allah. Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Ya, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Di antaranya ada yang, ya Allah, tolong bantulah kami untuk keluar dari sini, yang mana seperti itu. Kemudian dia menyebutkan amalan solehnya, yaitu barakallahu fikum, dia sangat-sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, memiliki orang tua yang sudah renta, kemudian dia urusi, diurusi terus. Nah, maknanya orang tadi berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara amalan soleh yang dia lakukan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu adalah perkara yang disyariatkan. Nah, kita punya amalan yang benar-benar kita ikhlas di dalamnya, kita baik dalam pengamalannya, kemudian tatkala kita memiliki kebutuhan, kita panjatkan kebutuhan kita, ya Allah, saya pernah, ya, saya pernah contohnya berbakti kepada orang tua saya. Orang tua saya sebelum wafatnya sakit-sakitan saya yang ngurusi, dan saya ikhlas dalam melakukan amalan tadi, maka kabulkanlah kebutuhanku sekarang, ya Allah. Itu disyariatkan, diperbolehkan. Nah, seseorang berdoa meminta pertolongan dengan perantara-perantara amalan-amalan soleh yang pernah dia lakukan dalam keadaan ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa perincian-perincian al-isti'anah, meminta pertolongan, yang disebutkan oleh Fadlatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Adhan masih lama ya? 10 menit lagi. Nah, kemudian ibadah selanjutnya ikhwan, Setelah ibadah isti'anah, yaitu meminta pertolongan, ibadah selanjutnya adalah ibadah al-isti'adah. Isti'adah adalah meminta perlindungan. Kalau tadi isti'anah meminta pertolongan, isti'adah meminta perlindungan. Hal ini disyariatkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya di dalam surat Al-Falaq untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menguasai Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, saya berlindung kepada Rabb yaitu pengatur waktu subuh. A'udzu, saya berlindung. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan yang ada. Dan perkara yang Allah perintahkan itu sebuah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai amalan tadi. Sebuah tanda bahwa amalan tadi adalah bentuk ibadah. Begitu pula dalam surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap umatnya untuk meminta perlindungan kepadanya, di mana Allah berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Aku berlindung kepada pengaturnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat ini, ikhwan, maka kita ketahui ibadah isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis keburukan, itu adalah perkara yang disyariatkan dan itu termasuk tanda akan kemurnian tauhid yang ada pada hati seseorang dengan dalil yang sudah kita sebutkan. Kemudian juga dalam permasalahan ini penting untuk disebutkan, diperbolehkan juga seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Meminta perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah. Di mana pernah Rasul alaihi salatu wassalam beliau berdoa, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung dengan ucapan-ucapan Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Ia ciptakan. Rasul alaihi salatu wassalam di sini berlindung dengan ucapan-ucapan Allah, berlindung dengan firman-firman Allah, yang mana firman-firman Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara, Allah memiliki sifat berbicara, maka pembicaraannya kita bisa berlindung dengannya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dengan firman-firman Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Ia ciptakan. Dan doa ini disyariatkan tatkala seseorang singgah di suatu tempat yang ia khawatirkan keburukan menimpanya di tempat tersebut. Seperti seseorang singgah di sebuah perkebunan yang sepi, yang dia khawatirkan keburukan yang ada dalam kebun tadi, bisa jadi dari binatang buasnya atau bisa jadi dari perampoknya dan yang lainnya, maka kita disyariatkan untuk berlindung dengan doa ini, yaitu a'udzu bi kalimatillahi attamati min syarri ma khalaq. Nah, begitu pula Rasul alaihi salatu wasalam pernah berlindung dengan keridhaan Allah, di mana Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, a'udzu bi ridhaka min sakhatika. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Dan ridha, sifat ridha adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berdoa dalam sebuah kesempatan, a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kemampuan Allah dari segala kejelekan yang aku dapati. Sehingga dari nas-nas tersebut, dari hadis-hadis tersebut, kita ketahui akan diperbolehkannya seseorang berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan meminta pertolongan juga, kembali kita mengingatkan bahwasanya meminta perlindungan kepada mayit-mayit hukumnya sama seperti meminta pertolongan kepada mayit-mayit. Sebagaimana meminta pertolongan kepada mayit-mayit pada orang-orang yang telah wafat adalah sebuah kesyirikan, maka meminta perlindungan kepada para penghuni kubur, orang-orang yang telah wafat, itu juga tergolong kesyirikan. Saya berlindung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya berlindung kepada Syekh Ilyas Al-Kandahlawi. Saya berlindung kepada Syekh Al-Banjari. Sedang mendapatkan sebuah kejelekan. Ya, dia mendapati dia berada di keadaan yang tidak dia sukai. Contohnya dia bertemu dengan binatang buas, ular contohnya. Langsung, karena dia diajar oleh gurunya untuk meminta perlindungan kepada Syekh Banjari, dia langsung, saya berlindung dari ular ini kepada Syekh Al-Banjari. Syirikan. Di mana Syekh Al-Banjari? Sudah wafat, sudah meninggal, tidak mampu untuk mendengar orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Dan sama halnya meminta perlindungan kepada mayit juga adalah meminta perlindungan kepada orang-orang yang masih hidup namun dia tidak ada di hadapan kita. Meminta perlindungan kepada guru yang ada di Mekah contohnya. Kita di Indonesia, guru kita di Mekah. Kita meminta pertolongan dari keburukan yang kita dapati kepada guru kita yang ada di Mekah. Ini perkara termasuk perkara kesyirikan. Karena tidak mungkin seorang melakukan hal tadi kecuali dia memiliki keyakinan yang tersendiri. Walaupun guru saya jauh, tapi dia bisa mendengar saya, dia bisa melindungi saya. Walaupun guru saya tidak ada di hadapan saya, tapi dahulu pernah mengajarkan kepada saya. Apabila mendapati kejelekan, mendapati keburukan, minta perlindungan kepada beliau walaupun saya sudah di Indonesia. Nah, ini perkara yang tergolong sebagai kesyirikan. Nah, itulah ikhwan fillah barakallahu fikum beberapa hal yang dapat kita ambil di majelis kali ini. Beberapa macam ibadah yang disyariatkan yaitu ibadah khasyah, ibadah inabah, isti'anah dan al-isti'adah. Wallahu taala a'lam wa'alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bis-shawab.